te tunggulan agang nu aya dina lamunan nu nempel hate akang euy euy te kembang ka tresna ka cinta kanya akang saukur euy sorangan lepat bulan madu sedendang di mega malam itu tulang ajul bulan itu tulang mati bentang kanggo kurang duaan kanggo kurang duaan I'm